Siapakah pemuda yang duduk di sana, memakai baju putih dan berkacamata? Kumisnya tebal, oh tampan serta gagah. Bila kulirik ia senyum, apakah ia pemuda idamanku? Siapakah pemuda yang duduk di sana, memakai baju putih dan berkacamata? Ingin segera, oh aku menegurnya, agar aku dapat kenal kepadanya. Siapakah namanya, di mana rumahnya? Kini oh aku sudah tahu, malu sendiri tak dapat ku katakan. Pemuda gagah yang selalu aku harapkan, kiranya ia adalah pacar kakakku. Ingin segera, oh aku menegurnya, agar aku dapat kenal kepadanya. Siapakah namanya, di mana rumahnya? Kini oh aku sudah tahu, malu sendiri tak dapat ku katakan. Pemuda gagah yang selalu aku harapkan, kiranya ia adalah pacar kakakku.